Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazidah amma ba'd. Dan kita lanjutkan ikhwah pelajaran kita dari pembacaan kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid. Telah kita bawakan keterangan dan penjelasan dari al-muallif rahimahullah tentang pemaparan dan penjelasan para ulama terkait dengan hukum salat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan. Kemudian beliau di sini menukilkan atau mengutip beberapa penjelasan dan keterangan dari Syekhul Islam rahimahullah Ibnu Taimiyah. Demikian pula yang lainnya. Qala rahimahullah, berkata Syekhul Islam dalam Iqtida' Shiratul Mustaqim Mukhalafatu Ashabil Jahim, halaman yang ke-159. Kata beliau, fahadihil masajidul mabniyatu ala kuburil anbiya was salihin wal muluk wa ghairihim yata'ayyanu izalatuha bihadmin aw bighairih. Bahwa masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan-kuburan para nabi, orang-orang saleh, para raja, dan selain mereka, dipastikan ya, pemusnahannya dengan cara pemugaran atau yang selainnya, seperti relokasi ya, dipindah gitu. Nah, jadi ketika ada masjid-masjid yang sudah terlanjur dibangun di atas kuburan, baik itu kuburan nabi ataupun kuburan seorang yang soleh, tokoh ataupun raja, maka apabila memungkinkan, terlebih pemerintah mendukung ya, program dan kegiatan ini, maka dihancurkan masjid tersebut atau dipindah ke tempat yang lain. Ya. Dan tentunya apabila itu merupakan kuburan nabi, berarti kuburan itu sudah ada sebelumnya ya. Kemudian masjid datang setelahnya, maka yang mengalah, yang dibongkar, yang dipugar atau yang direlokasi, dipindah adalah masjidnya. Hadza mimma la a'lamu fihi khilafan bainal ulama al-ma'rufin. Maka ini perkara yang tidaklah kami mengetahui adanya perselisihan di kalangan para ulama yang ma'ruf. Ya, merupakan kesepakatan. Ya, satu hal yang sudah menjadi rahasia umum. Demikian pendapat dan bimbingan para ulama kita. Wa tukrahu shalatu fiha min ghairi khilafin a'lamuhu. Kemudian yang kedua, kalau tadi sikap dan tindakan yang dilakukan terhadap masjid yang sudah terlanjur dibangun di atas kuburan. Kemudian yang kedua, sholat. Ya, dibenci untuk sholat di dalam masjid tersebut. Ya, dalam kondisi tidak ada perselisihan di kalangan para ulama sebatas yang kami ketahui. Ya, jadi sepakat tentang makruhnya, tentang dilarangnya sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Masalah yang ketiga, wala tasihhu indana fi dhahiril madhhabi li ajli an-nahyi wal la'ni al-waridi fi dhalik. Dan menurut kami ya, menurut beliau Syekhul Islam rahimahullah, dan itu pendapat yang zahir dari madhab Hanabilah, menyatakan tidak sah salat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan. Kenapa? Karena adanya larangan tentang hal itu. Yang kedua, adanya ancaman laknat, kutukan terhadap pelakunya. Ya, pelaku orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan. Wali ajli ahaditha ukhar, demikian pula dikuatkan, didukung dengan hadis-hadis yang lain yang juga semakna, senada dengan hadis yang berbicara tentang larangan membangun masjid di atas kuburan. Walaysa fi hadhihi al-mas'alati khilafun likawni al-madfun fiha wahidan. Dan dalam masalah ini tidak ada khilaf ya, di kalangan para ulama, dikarenakan yang dikubur adalah satu. Ya. Tidak boleh ribut ya. Juraij? Juraij? Mana bukunya? Enggak bawa. Ya. Dengarkan baik-baik ya. Jangan ganggu temannya. Yang lainnya juga perhatian. Menghadap ke depan. Jangan ke samping kanan, ke samping kiri, apalagi ke belakang. Wa inna makhtalafa ashabuna fil maqbaratil mujarradati an masjid. Kemudian masalah berikutnya, kata beliau rahimahullah, dan sesungguhnya yang terjadi perselisihan, silang pendapat di kalangan para ulama Hanabilah adalah tentang hukum sholat di kuburan yang terpisah dari masjid. Jadi yang kita bahas tadi itu adalah terkait dengan masjid yang dibangun di atas kuburan dalam kondisi tidak ada sekat, tidak ada pemisah antara masjid dan kuburan. Jadi di dalam. Ya, ini sepakat, tidak ada khilaf tentang tidak bolehnya. Nah, sekarang di kalangan Hanabilah, mazhab Hambali, terjadi khilaf tentang hukum sholat di dalam masjid yang mana ada kuburan namun terpisah. Ya, terpisah dari masjid. Ini ada pembatasnya. Entah tembok atau pagar ya. Hal hadduha thalathatu aqbur aw yunha 'anil salati 'indal qabril fadhi. Apakah batasannya itu dilarang apabila kuburannya berjumlah 3, ada 3 buah kuburan baru dilarang, ataukah cukup satu kuburan saja? Ya. Ini yang kita bahas adalah terkait dengan apa? Kuburan yang terpisah oleh sekat, pagar ataupun dinding dengan masjid. Paham ya? Yang menjadi permasalahan sekarang batasan kuburan itu seberapa? Ya. Apakah cukup satu kuburan itu dikatakan masuk dalam hukum ini ataukah harus 3? Wa in lam yakun indahu qabrun akhar, ya, meskipun di sana tidak ada kuburan yang lain kecuali satu saja. Kadang kita jumpai ya di sebagian masjid itu. Ya, di sebagian tempat ada kuburan terpisah, ada dindingnya, terkadang ada sekat pagarnya, entah di samping atau di depan. Setelah ditanya, ini kuburan siapa pak? Oh ini dulu yang punya tanah. Sebagian menjawab, oh ini tokoh. Ya, dulu amanahnya pernah berwasiat agar dikubur di tanah dia yang selebihnya diwakafkan untuk masjid. Ya, terlepas dari itu, sudah kita bahas dahulu bahwa apabila ada seorang yang berwasiat untuk dikubur, ya, sebelum meninggal dia berpesan untuk dikubur ya, di sekitar rumahnya atau di masjid, dan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam ya, maka tidak boleh untuk menunaikan wasiatnya. Dan tidak boleh seorang itu khawatir nanti bisa kualat atau tertimpa bala atau musibah karena tidak menjalankan wasiat si mayit. Tidak demikian. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh mentaati ya, siapapun dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Ya, jadi wasiat dijalankan apabila sejalan dengan syariat. Nah, syariat melarang untuk menguburkan seseorang di dalam masjid. ya, atau menguburkan di lahan pribadi selama ada kuburan muslimin, kuburan umum, dan itu asalnya. Ala wajhain, dalam hal ini ada dua pendapat, ya. Berarti di sini di kalangan Hanabilah ada dua pendapat yang masyhur. Apakah yang dilarang itu kuburannya minimal tiga ataukah cukup satu kuburan yang ada di samping atau di dekat masjid meskipun ada sekatnya. Apakah termasuk? Qultu, kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, wal wajhu tsani huwa alladhi rajjahahu fil ikhtiyarat al-ilmiyah. Maka sisi yang kedua, yaitu pendapat yang kedua yang menyatakan cukup dikatakan kuburan meskipun hanya satu kuburan saja. Ini sudah masuk dalam hukum dinamakan makbarah, kuburan. Cukup satu. Ini kata beliau, ini yang dipilih oleh Syekhul Islam rahimahullah. Ya, jadi tidak disyaratkan harus tiga kuburan. Cukup satu sudah termasuk. Beliau sebutkan di dalam kitab beliau yang lain, Ikhtiyarat al-Ilmiyah, halaman yang ke-25. Kata Syekhul Islam rahimahullah, "Wa laisa fi kalami Ahmad wa 'ammati ashabihi hadzal farq." Bahwa menurut pendapat Imam Ahmad, demikian pula jumhur mayoritas dari mazhab Hanabilah menyatakan tidak ada perbedaan. Maksudnya tidak ada perbedaan apakah kuburan itu satu, dua, ataukah tiga atau lebih, sama. Bal umum kalamihim wa ta'lilihim wa istidlalihim yujibu man'as salati 'inda qabrin wahidin minal qubur. Bahkan keumuman dari pendapat-pendapat ulama Hanabilah, demikian pula alasan mereka dan pendalilan mereka, itu mengharuskan seseorang dilarang untuk sholat, ya, di dalam masjid yang dibangun di samping kuburan meskipun hanya satu. Meskipun hanya satu kuburan saja. Wah was shawab, dan ini yang benar. Kata siapa ini? Kata Syekhul Islam rahimahullah. Jadi beliau menguatkan bahwa yang termasuk dilarang adalah sholat di dalam masjid yang dibangun di dekat kuburan meskipun hanya satu. Wal maqbaratu kullu ma qubira fihi. Dan yang namanya maqbarah, ya, kuburan itu adalah, ya, semua yang dikubur di dalamnya namanya maqbarah. La annahu jam'u qabrin, bukan dikarenakan di sana kumpulan dari kuburan-kuburan. Nah, bahkan belum ada yang dikubur pun boleh dinamakan apa? Maqbarah, kan gitu. Karena sudah dipersiapkan untuk area kuburan. Sehingga satu sudah ada yang dikubur namanya maqbarah. Dua ya maqbarah. Tiga, ya namanya juga sama makbarah. Namun intinya barakallahu fikum tidak disyaratkan harus lebih dari satu, harus banyak begitu, tidak. Wa qala ashabuna, berkata sebagian dari ulama Hanabilah, wa kullu ma dakhala fi ismil makbarah mimma haulal qubur la yusalla fi. Sehingga kata mereka, para ulama Hanabilah, semua yang masuk dalam istilah makbarah, kuburan, dan yang ada di sekitarnya, ini tidak boleh disolati. Tidak boleh dijadikan tempat untuk salat. Fahada yu'ayyinu annal man'a yakunu mutanawilan lihurmatil qabril munfarid wa fina'ihil mudafi ilaih. Ya, dan larangan ini dipastikan, ya, mencakup, ya, kemuliaan dan kehormatan kuburan meskipun satu, demikian pula fina, area sekitar kuburan yang masuk dalam kuburan tersebut. Nah, jadi kalau kuburan itu kan sempit, ya, paling ukuran berapa sih? 2 meter, ya. 2 meter lebar, ya, 50 sampai 75, ya kan. Nah, itu bagian pinggir-pinggir dan sisi-sisi dan samping-sampingnya itu termasuk. Wa dzakar al-Amudi rahimahullah wa ghairuhu annahu la yatajusu shalatu fihi. Al-Amudi rahimahullah dan yang lainnya menyebutkan bahwa tidak boleh salat di tempat tersebut. Ai al-masjidil ladzi qiblatuhu ilal qabr, yaitu masjid yang mana kiblatnya itu menghadap ke arah kuburan. Hatta yakuna bainal ha'iti wa bainal maqbarati ha'ilun akhar. Sampai ada pembatas, ya, sekat yang memisahkan antara masjid, antara dinding dan kuburan tadi. Ya, jadi harus ada pemisah antara dinding masjid dengan pembatas kuburan, kemudian tambah lagi sekat di tengahnya. Baru boleh. Wa dzakara ba'dhum annahu mansusu Ahmad, dan ini ada menyebutkan bahwa inilah pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bahwa harus ada sekat, ya, pemisah antara masjid dengan kuburan. Meskipun masing-masing punya sekat, tapi harus ada pemisah di tengahnya lagi. Ya, ha'ilun akhar. Berkata Abu Bakar Al-Athram rahimahullah, sami'tu Abu Abdullah ya'ni Ahmad yus'alu 'anil salati fil maqbarah. Kata Abu Bakar Al-Athram rahimahullah, aku mendengar bahwa Abu Abdullah, yakni Al-Imam Ahmad rahimahullah, pernah ditanya tentang sholat di dalam kuburan. Bukan di dalam kuburan sholat, ya, masuk ke dalam tanah, bukan itu. Maksudnya di area, di lahan kuburan. Apa hukumnya? Ya, bukan kuburan masuk ke dalam tanah sholat, gak mungkin kan. Maksudnya di sini, fil maqbarah maksudnya di area kuburan. Apa hukum sholat di dalamnya? Fakariha salata fil maqbarah. Beliau rahimahullah, siapa ini? Al-Imam Ahmad. Membenci, ya, untuk sholat di area maqbarah. Qila lahu, al-masjid yakunu bainal qubur ay sallafi. Lalu bagaimana dengan masjid yang terdapat di tengah-tengah atau di antara kuburan-kuburan? Apakah boleh sholat di dalamnya? Fakariha dzalik. Imam Ahmad juga membencinya. Ini melarangnya. Qila lahu, ditanya lagi. Innahu masjidun bainahu wa bainal qubur hajiz. Ada masjid, ya, yang dekat dengan kuburan, namun ada pemisahnya. Ada tiga pertanyaan di sini. Yang pertama, Imam Ahmad ditanya tentang sholat di area kuburan. Apa jawaban Imam Ahmad? Tidak boleh, dilarang. Yang kedua, sholat di dalam masjid yang berada di tengah-tengah atau di antara kuburan. Beliau juga sama pendapatnya, melarang. Tidak boleh. Ditanya lagi, masjid yang didirikan, yang dibangun dekat dengan kuburan, tapi ada pemisahnya, ada sekatnya. Apa jawaban beliau? Fakariha an yusalla fihil fard. Beliau membenci, beliau melarang untuk melaksanakan sholat wajib di masjid tersebut. Padahal ada sekatnya. Ya, padahal ada sekatnya. Warakhasa an yusalla fihi 'alal janaiz. Namun beliau memberikan rukhsah, keringanan untuk melaksanakan sholat di masjid tersebut. Sholat jenazah. Sholat jenazah. Nah, ini terkait dengan masjid yang dibangun dekat dengan kuburan, namun ada pemisah, ada sekat, ya. Entah itu pagar pemisah antara masjid dengan kuburannya, ataukah dinding, ya. Ini yang beliau tanbih, yang beliau ingatkan adalah melaksanakan sholat wajib. Adapun sholat jenazah maka diperbolehkan. Mungkin ada yang bertanya, lalu sholat sunnah bagaimana? Ya, maka di sini beliau menjelaskan bahwa termasuk yang tidak diperbolehkan. Kenapa beliau tidak singgung sholat sunnah? Ya, ya, karena para ulama faham dan tahu bahwa pada asalnya afdol terkait dengan sholat sunnah itu dilaksanakan di mana? Di rumah. Ya, berbeda hanya dengan sholat fardu, sholat wajib, asalnya di masjid. Sehingga ini yang beliau bahas. Dan yang dikecualikan adalah sholat jenazah. Adapun sholat sunnah, maka ini sama hukumnya seperti sholat wajib. Kenapa tidak disinggung? Karena asalnya yang afdal sholat sunnah itu dikerjakan, dilaksanakan di dalam rumah. Khairu sholati ahadikum ya, fil buyut illa maktubah. Kata Nabi, sebaik-baik sholat kalian adalah di rumah. Kecuali sholat wajib. Kecuali sholat wajib. Nah, berkata Imam Ahmad rahimahullah di tempat yang lain, kata beliau, la yusalla fi masjidin bainal maqabiri illa janaiz, li'anna janaiza hadhihi sunnatuha. Tidak boleh salat di dalam masjid yang berada di tengah-tengah kuburan kecuali salat jenazah. Karena salat jenazah ini sunnahnya demikian. Ya. Ini ada riwayat atau hadis yang menunjukkan bolehnya. Nah, terkadang kita melihat ya, ada di sebagian tempat itu kuburan, kemudian ada ya musola atau masjid kecil ya, yang biasa memang dibangun oleh masyarakat untuk memudahkan sebagian mereka sholat wajib ya, sholat wajib, sholat fardu. Maka di sini terkait dengan sholat wajib dan sholat sunnah tidak boleh. Adapun yang diperbolehkan sholat jenazah. Berkata Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, dari Sahih Bukhari disyarah dengan syarah yang bernama Fathul Bari, ada dua ya, ada Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, dan yang kedua karya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali alaihi rahmatullah, yang sampai rampung selesai dari hadis yang pertama sampai yang terakhir itu Ibnu Hajar rahimahullah. Fathul Bari karya Ibnu Hajar rahimahullah. Adapun Fathul Bari karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah itu tidak sampai rampung. Ya, hanya sampai kepada Kitabul Hajj. Ya, setengah kitab. Ya, beliau setelah itu wafat, meninggal, tidak menyelesaikan ya, tidak merampungkan syarah beliau terhadap Sahih Bukhari, yang mana apabila rampung selesai ya sampai kitab yang terakhir dari Sahih Bukhari ya, bisa jadi menjadi syarah Sahih Bukhari yang terbaik ya, yang menunjukkan luasnya ilmu Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali alaihi rahmatullah. Namun qadarullah ma syaa fa'al, beliau meninggal tidak sampai menyelesaikan syarah beliau terhadap Sahih Bukhari. Lah, beliau menyebutkan terkait dengan masalah ini, kata beliau, syiru ila fi'lis sahabah. Pendapat Imam Ahmad tadi yang menyatakan ya, boleh melaksanakan sholat jenazah di masjid atau di area kuburan, ini mengisyaratkan kepada amalan para sahabat. Qala Ibnu al-Mundzir rahimahullah, berkata Ibnu al-Mundzir rahimahullah, qala Nafi' maula Ibnu Umar. Nafi' maula Ibnu Umar mengatakan, "Sallaina ala Aisyata wa ummi Salamata wasthal Baqi'." Dahulu kami pernah menyolati jenazah Ibunda Aisyah dan Ummi Salamah di tengah-tengah kuburan Baqi' al-Gharqad, yang berada dekat Masjid Nabawi di Madinah. Jadi melaksanakan sholat jenazah di mana? Di kuburan Baqi'. Wal imamu yauma idzin Abu Hurairah, dan ketika itu yang menjadi imam sholat jenazah Aisyah dan Ummu Salamah adalah Abu Hurairah. Wa hadara dzalika Ibnu Umar, yang ketika itu juga dihadiri oleh Abdullah bin Umar, sahabat. Ya. Nah, ini persaksian dari Nafi' maula Ibnu Umar. Nafi' ini tabi'in. Ya. Bekas budaknya Abdullah bin Umar. disebutkan dalam kitab Al-Kawakibul Darari. Kemudian kata beliau, wala al-iqtisar al-Imam Ahmad fi riwayat al-ula ala dzikr al-fard faqat la yadullu ala anna ghayrahu min as-sunani jaiz. Barangkali ketika Imam Ahmad mencukupkan dalam riwayat yang pertama tadi hanya menyebutkan bahwa yang dilarang melaksanakan sholat yang ada di tengah-tengah kuburan adalah sholat wajib, ini tidaklah menunjukkan bahwa selain sholat wajib dari sholat sunnah itu diperbolehkan. Kenapa? Fa inna minal ma'lum anna nawafil salatuha fil buyut wal afdal. Karena sudah menjadi perkara yang ma'lum, rahasia umum, apalagi di kalangan para ulama, bahwa sholat sunnah yang afdal itu dikerjakan di rumah. Walidzalika lam yadhkurha ma'al fardhi, sehingga beliau rahimahullah Imam Ahmad tidak menyebutkan tentang hukum sholat sunnah di masjid yang ada di area kuburan. Wa yu'ayyiduhu 'umumu qawlihi fi riwayatith tsaniyah, dan yang menguatkan hal ini adalah keumuman dari pernyataan Imam Ahmad pada riwayat yang kedua. Jadi Imam Ahmad punya dua riwayat. Ya, riwayat yang pertama menjelaskan tadi ya tentang pertanyaan yang disodorkan kepada beliau tentang hukum sholat di dalam masjid yang ada di tengah-tengah atau di area kuburan dalam kondisi ada sekatnya. Ya. Nah, dan beliau menyebutkan ya untuk sholat wajib tidak boleh, sholat jenazah boleh. Lah di sini ada riwayat yang kedua. Kata Imam Ahmad, la yusalla fi masjidin bainal maqabir illa janaiz. Tidak boleh sholat di dalam masjid yang ada di antara kuburan-kuburan kecuali sholat jenazah. Fahada nassun fima qulna. Dan ini nass dari Imam Ahmad yang secara tegas dan terang ya menguatkan apa yang barusan dibawakan tadi. Ya. Nah. Jadi yang diperbolehkan hanya sholat apa? Sholat jenazah. Dan para ulama menggali dan mempelajari ya hikmahnya kenapa diperbolehkan. Ya karena sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujudnya. Ya kan? Hanya berdiri saja. Kemudian takbir ya, membaca beberapa wirid-wirid dan bacaan-bacaan yang disunnahkan. Setelah itu salam. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada duduk. Tidak ada tasyahud. Yang ada takbir, kemudian beberapa bacaan, kemudian salam. Ya. Berbeda halnya dengan sholat-sholat selain sholat jenazah. Ya. Dari takbiratul ihram sampai salamnya. Itu kan banyak. Gerakan-gerakan, demikian pula amalan-amalan serta bacaan-bacaannya. Wa yu'ayyidun al-mansusa an Ahmada ma taqaddama an Anasin, dan menguatkan ya kuatnya pendapat Imam Ahmad ini adalah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Kata beliau, kana yakrahu an yubna masjidun bainal qubur. Beliau melarang ya, membenci untuk membangun masjid di tengah-tengah kuburan. Fainau sarihun ala anna jidaral masjid la yakfi hailan bainahu wa bainal qabr. Maka nas dari Anas bin Malik ini secara tegas, secara terang-terangan ya, secara jelas menunjukkan bahwa dinding masjid itu tidak cukup sebagai pembatas antara masjid dengan kuburan. Tidak cukup. Bal'alla hadzal qawla yanfi jawaz bina'il masjid bainal qubur mutlaqan. Bahkan bisa jadi ya, pendapat ini menafikan, ya, meniadakan tentang bolehnya membangun masjid yang ada di tengah-tengah kuburan secara mutlak. Ya, karena nas dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala membenci, melarang membangun masjid di tengah-tengah kuburan. Meskipun ada pembatasnya. Meskipun ada pembatasnya. Kenapa? Wahada huwal aqrab. Dan ini pendapat yang lebih mendekati, mendekati kepada dalil, kepada nas. Kenapa? Li'annahu ahsamu limadati syirki. Karena ini lebih memutus ya rantai ya yang bisa mengarah kepada kesyirikan. Nah, lebih selamat, ya, lebih berhati-hati kan. Ya, apalagi lahannya luas, ya, tanah yang lain juga masih kosong, sudah bangun masjid di sana, kuburan-kuburan, masjid-masjid, jangan digabung. Ya, kalaupun selamat hari ini, tidak ada jaminan untuk nasib dan masa depan, ya, keturunan kita, putra dan putri kita. Karena semakin jauh, ya, dari zaman nubuwah itu semakin jelek, bukan semakin baik. Layati alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, kata Nabi. Tidak akan datang satu masa, ya, satu waktu, satu generasi, satu dekade, ya, melainkan yang setelahnya itu lebih buruk, lebih jelek daripada yang sebelumnya. Dan itu kenyataan. Ya. Nah. Allahul musta'an. Kemudian beliau membawakan perkataan dari Syekhul Islam di tempat yang lain dalam kitab Iqtidha Siratul Mustaqim, Mukhalafatu Ashabil Jahim. Kata beliau, waqad kanatil bunyatul lati ala qabri Ibrahim alaihi salam masdudah, la yudkhalu ilaiha ila hududil mi'atir rabi'ah. Dahulu bangunan yang ada di atas atau di sekitar area kuburan Nabi Ibrahim alaihi salam itu tertutup, tidak dimasuki, ya, oleh orang sampai tiba masa abad ke-4 Hijriah, tahun 300-an Hijriah berarti, ya. Faqila inna ba'da nisbatil muttasilatil bil khulafa ra'at fi dhalika manaman. Ada yang menyebutkan, mengisahkan, ya, bahwa sebagian para wanita itu memiliki hubungan dengan para khalifah, itu melihat di mimpinya adanya kuburan itu. Fanaqabat lidzalik, maka akhirnya mereka pun menggali kuburan Nabi Ibrahim tadi. Waqila, ada pula yang menyebutkan, innan nasara lamastaulau ala hadhihi an-nawahi naqabu dzalik. Dahulu ketika kaum Nasrani, kita tahu dalam sejarah Islam ada istilah perang salib. Dulu Jazirah Iskandaria, Spanyol, Eropa sana itu dikuasai kaum muslimin. Kemudian terjadi apa yang terjadi, perang salib, perang besar antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Ya, maka kaum Nasara mereka menguasai sebagian wilayah-wilayah tersebut. Lah, maka mereka ketika menguasai sisi-sisi dan wilayah-wilayah tersebut, mereka menggalinya. Summa taraka dzalika masjidan ba'da al-futuh al-mutaakhirah. Lalu ketika terjadi peperangan lagi, ya, antara kaum muslimin dengan kaum Nasara, mereka kalah, terusir, maka mereka pun meninggalkan itu dalam bentuk masjid, padahal kuburan itu. Ya. Wa kana ahlul fadl min syuyukhina la yusalluna fi majmu'i tilkal bunyah. Dan dahulu para ulama yang dikenal keutamaan dan keilmuannya, mereka tidak mau sholat di bangunan masjid tersebut. Bentuknya masjid. Wa yanhauna ashabahum 'anil salati fiha ittiba'an li amri Rasulillah alaihi salatu wassalam wattiqa'an li ma'siyatihi kama taqaddam. Dan bahkan mereka melarang, para ulama dahulu melarang kaum muslimin untuk sholat di tempat tersebut. Kenapa? Ittiba li amri Rasulillah, karena mengikuti perintah Rasulullah. Kemudian yang kedua, dalam rangka, ya, untuk melindungi diri dari kemaksiatan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka enggak mau sholat di tempat itu, ya. Namun demikian kata Imam Al-Albani rahimahullah, hakadza kana syuyukhuhum fima madha. Demikian kondisi ulama dulu, ya, beda dengan sekarang. Wa amma syuyukhuna al-yaum fahum fi ghaflatin min hadzal hukmi syar'i. Adapun orang-orang tua sekarang, ya, mohon maaf, tadi yang sudah kita singgung, semakin kesini semakin jelek, semakin buruk, jauh dari ilmu. Ya, adapun zaman sekarang yang mereka diliputi dengan kelalaian, ya, dengan hukum syar'i ini, fakathirun minhum yaqsuduna salata fi mithli hadhihi almasajid. Mayoritas mereka justru menyengaja untuk sholat di tempat-tempat tersebut, di masjid-masjid yang memang jelas dibangun di atas kuburan. Sengaja memang dicari. Bahkan ada, ya, travel yang melayani perjalanan safar melayani ya, kegiatan seperti ini. Ya, dari mana-mana. Ya, rihlah. Ya, bukannya ngumpulin uang, cukup berangkat umrah ataupun haji, kan masya Allah ibadah. Masyru', ya kan? Bahkan wajib. Ini enggak. Ya, ngumpulin uang sekedar untuk wisata religius. Naik bis, ya, keluar kota. Kemana? Ke masjid fulan, ke masjid alan. Yang jelas-jelas dibangun di atas kuburan. Kemudian terjadi apa yang terjadi. Mereka meminta di sana, istighosah di sana, berdoa di sana, ibadah di sana. Allahul musta'an. Syirik dan bid'ah penuh. Allahul musta'an. Walaqad kuntu adhabu ma'a ba'dihim. Dan kata Al-Albani rahimahullah, dan dahulu aku pernah pergi bersama mereka. Wa ana saghir lam atafaqqah bisunnati ba'du. Dan ketika itu aku belum memahami sunnah. Jadi beliau pernah cerita ini pengalaman beliau. Ketika masih kecil, belum mengerti tentang sunnah, pernah berangkat bersama rombongan itu ila qabri Syekh Ibni Arabi liusalliya ma'ahu indahu. Ya, rombongan ini berangkat menuju kuburan Syekh Ibnu Arabi untuk sholat bersama rombongan tadi di samping kuburan tersebut. Falamma an 'alimtu hurmata dzalik bahathu Syekh, lalu ini kejadiannya sudah lama, setelah aku mengetahui tentang hukumnya, maka aku pun mencari orang tua tadi yang dahulu ketika saya kecil pernah jalan-jalan rihlah dengan orang tersebut. Diingat betul. Ya. Sampai akhirnya Allah berikan hidayah kepada orang tua itu, wa mtana'a minas salati hunaka, dan beliau pun ya menghalangi diri untuk salat di tempat tersebut. Wa kana ya'tarifu bidzalika li, ya, dan beliau pun mengenal saya ketika itu. Wa yashkuruni ala anna kuntu sababan li hidayatihi rahimallahu taala wa ghafaralah, dan orang tua tadi pun ya berterima kasih kepada saya karena saya menjadi sebab dia mendapatkan hidayah, tahu hukum salat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Sejak itulah, setelah dinasihati, diberikan masukan, akhirnya beliau pun tidak mau salat lagi ya di masjid-masjid yang ada kuburannya. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi semuanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walhasil ini yang beliau sebutkan barakallahu fikum terkait dengan salat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Dan masih tersisa beberapa pembahasan lagi ya. Nah, insya Allah dilanjutkan pada kajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.